biar berlalu. Biarlah itu semua terkubur bersama waktu, dan anggaplah semua tak pernah terjadi. Dan kita goyang lagi bro, yeah, oh bro. Bukan itu tujuan. Kemilau ketenaran, bukan itu harapan. Tapi yang ku dapat ketenangan, hanya yang ku terima kasih. sunyi kembali. Mabunga mereka mekar, gairah merasuk hati. Cinta yang nyaris memudar, ini bersemi kembali. Supaya tetap berdiri di sini ya.